Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-29 daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, setiap sendi daripada manusia ke atas pemiliknya tanggungjawab untuk menunaikan sedekah. Setiap hari yang matahari telah terbit padanya, seseorang yang berlaku adil di antara dua manusia, itu adalah sedekah. Seseorang yang telah membantu seorang lelaki terhadap binatang tunggangannya, lalu dia telah mengangkat lelaki tersebut ke atas binatang tunggangan itu, atau dia mengangkat barang milik lelaki tersebut ke atas binatang tunggangan itu, itu kesemuanya adalah sedekah. Kalimah yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang dilangkahi oleh seseorang menuju kepada solat, itu adalah sedekah. Seseorang yang mengesampingkan sesuatu yang tidak baik daripada jalan, itu juga adalah sedekah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.